Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fadilah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-15, kita masuk di bab riba. Ya, sebelumnya kita sekilas bahas tentang khiyar. Ya, secara global aja ya, karena sebenarnya pembahasan kemarin. Di catatan kaki kita lihat ada macam-macam khiyar. Beliau mengatakan ada tiga, adanya khiyar majlis, khiyar syarat, kemudian khiyar aib. Ya, khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Kemudian khiyar majlis itu untuk yaitu fikuli mu'awadah, yaitu maksudnya adanya khiyar majlis itu untuk fikuli mu'awadah mahdoh baqih ala ain lazimah minal janibain laisa fiha tamaluk kohri. Wesafia tamalukun kohriun wala jarot majro aruhos walau fi ribawi au salam au masta koba itukon wala yasbutu, maka tidak ada khiyar pada hibah bila sawab mana huha. Ya, khiyar majlis ini untuk mu'awadah mahdoh, yang murni mu'awadah. Akadnya murni apa? Mu'awadah. Kemudian nanti koit-koit ini dijelaskan ikhtirasnya di sini. Ya. Contohnya yang tidak mu'awadah di situ hibah bila sawab. Jadi hibah itu kan ada hibah sawab, ada hibah bila sawab. Kalau hibah bila sawab itu ya hibah murni. Kalau hibah sawab itu dia memberikan nanti apa? Nanti meminta gantinya. Dia memberikan suatu nanti minta gantian besok saya diberi apa misalnya. Hanya hibah tapi ada gantinya juga. Nah, ini di sini hibah bila sawab, hibah biasa ya. Ya, artinya tidak ada mu'awadah, memberikan suatu pada orang lain. Di situ apakah ada khiyar majlis? Ini istirosnya fala yasbutu bil hibah. Kalau hibah tidak ada khiyar majlis. Karena tidak ada mu'awadah. Kemudian akad nikah ada khiyar majlis enggak? Tidak ada, karena mu'awadahnya tidak murni. Seperti disebutkan, mu'awadahnya adalah mahdoh. Nikah itu ada mu'awadahnya juga ya, tapi tidak murni mu'awadah. Karena mu'awadahnya la tufsid bifasadil muqabil. Kemudian ijarah ini di akad ijarah ada khiyar majlis atau tidak? Di sini tidak ada, karena mu'awadahnya tidak pada ain. Tidak pada ain tapi pada fungsi. Pada tadi kan disebutkan waqi'ah ala ain lazimah. Sehingga di akad ijarah di sini tidak ada ya. Ini ikhtiras. Jadi menyebutkan ikhtirasnya yang tidak ada khiyar majlis. Kemudian apa? Wakalah, kitabah, dan yang semisalnya, ini karena tidak lazim dari kedua belah pihak. Tadi disebutkan harus lazimah minal janibain. Kemudian syuf'ah, ini belum belajar ya. Karena syuf'ah ini adalah tamaluk kohri. Perpindahan kepemilikan yang dipaksa ya. yang otomatis atau bisa dengan dipaksa. Kemudian hawalah, tidak ada di hawalah karena ada majrur rukhos. Hawalah itu di situ rukhos. Karena hawalah itu sebenarnya hawalah itu seperti jual beli utang ya, tapi di situ majrur rukhos. Dan khiyar majlis ini yasqut bil furqah bil badan urfan. Khiyar majlis akan gugur dengan berpisahnya dua orang yang berakad ya, yang berpisah badannya. Sehingga selama masih di dalam majlis ya, dia masih bisa membatalkan akad jual beli, punya hak. Berpisah secara uruf misalnya di tempat jual beli yang kecil, ya, semisal kios, ya, toko kecil ya, ketika dia sudah meninggalkan tokonya. Atau yang di pasar-pasar ya, dia sudah berpaling dan melangkah meninggalkan penjualnya misalnya. Ini sudah berpisah, nggak boleh dia membatalkan. Tapi selama masih di situ maka boleh. Dan gugur kalau di ada salah satu pihak yang memilih untuk lazim. Jadi misalnya penjual dan pembeli, pembelinya milih lazim, menyatakan untuk lazim, nggak ada khiyar majlis baginya, maka dia nggak punya khiyar majlis, nggak bisa membatalkan. Tapi karena kalau penjualnya tidak memilih untuk lazim, maka penjual bisa membatalkan. Dan khiyar majlis itu ya diizinkan syariat ya, dia diizinkan syariat sehingga ya bisa batal kalau tidak diambil, ya, tidak diambil. Misalnya pembeli tadi harusnya punya, pada aslinya punya khiyar majlis, dia boleh mengcancel. Tapi karena dia memilih untuk lazim saja, maka sehingga haknya digugurkan. Namanya khiyar majlis. Adapun khiyar syarat, jenis yang kedua. Itu sama dengan yang pertama tadi. Yang pertama ada khiyar majlis, kata beliau di sini juga ada khiyar syarat. Kecuali yang disyaratkan ada qobd dalam majlis seperti akad ribawi ya, artinya jual beli benda-benda ribawi. Dia harus qobd, kemudian akad salam ya, ini juga harus qobd. Harus kopet serah terima di tempat ya, roksul malnya, itu alat bayarnya. Maka ini tidak ada khiyar syarat. Tapi selain itu ada khiyar syarat. Ya, khiyar syarat ini bisa diambil oleh kedua belah pihak. Bisa salah satunya. Atau dikaitkan dengan ajnabi. Di dalam akad, ya, di dalam akad atau dalam majelis khiyar yang ini nanti waktunya bersambung dengan syaratnya berturut-turut diketahui waktunya dan tidak lebih dari 3 hari. Di khiyar syarat misalnya penjual dan pembeli ini menetapkan syarat ya, syarat untuk dirinya misalnya penjual pembeli. Kemudian misalnya sudah jual beli, sudah akad, kemudian dalam akad disebutkan pembeli mengatakan saya minta khiyar syarat 2 hari. Nanti 2 hari saya lihat-lihat dulu ya. Nanti kalau saya berubah pikiran ya saya kembalikan. Ya. Dan nanti disetujui ya. Kemudian nanti dia si pembeli punya hak untuk mengcancel atau penjual juga demikian bisa mengambil khiyar syarat. Bisa juga khiyar syarat dikaitkan dengan ajnabi. Contohnya misalnya yang membeli mengatakan nanti saya akan perlihatkan pada istri saya dulu dia setuju atau tidak. Saya beri waktu, syiar syarat minta waktu 1 hari. Maka ini dikaitkan dengan ajnabi. Ini juga boleh. Dan dalam mazhab, syiar syarat tidak boleh dari 3 hari. Ya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Syiar syarat 5 hari, maka tidak boleh. Batal. Kemudian khiyar aib, ya, yang sering kita jumpai khiyar aib ini yaitu kondisi di mana muncul aib yang lama, yang aib ini mengurangi ain atau qimah atau nilai, mengurangi fisik atau mengurangi nilai. Al aib al qadim maksudnya aib yang lama, aib yang ada pada penjual atau aib yang ada. Sudah ada sebelum barang diserah terimakan. Maka itu nanti bisa pembeli bisa mengambil khiyar aib. Di aib ini ada ketika barang belum diserah terimakan. Artinya barang masih dipegang penjual. Maka kalau barang masih dipegang penjual, tanggung jawab ada pada penjual. Sehingga ketika barang tersebut ada aib, maka itu tanggung jawab dari penjual, sehingga pembeli bisa apa mengambil khiyar aib, mengembalikan barang tersebut. Yang aib ini mengurangi fisik atau nilai, mengurangi atau nilai yang nanti dia apa pengurangan ini bisa menyebabkan rusaknya fungsi, ya, bisa menyebabkan apa? Rusaknya fungsi yang diharapkan. Dan khiyar aib ini sifatnya adalah fauri, yaitu alal faur. Maka khiyar aib itu gugur kalau ditunda pengambilannya, jika tanpa uzur. Dan faur di sini adalah secara adat kebiasaannya. Jadi kalau seorang pembeli menemukan aib, dia wajib segera mengembalikan, misalnya, kalau ingin mengembalikannya. Ya kalau dia ridho ya nggak apa-apa. Dia wajib apa? Wajib segera dalam mengembalikan wajib segera. Nggak boleh misalnya dia tunda-tunda. Sudah tahu ini ada cacatnya, ada aibnya. Kemudian habis itu ketemu penjualnya, biasa ngomong biasa, nggak ngomong tentang aibnya, nggak ingin mengembalikan barangnya. Kemudian berlalu seperti itu, suatu saat dia ingin mengembalikannya. Nah, ini enggak boleh. Sudah hilang hak untuk khiyar aibnya. Karena apa? Karena dia tidak alal faur, tidak segera mengembalikan. Dan ala alal faur dengan segera ini adalah sesuai dengan adat kebiasaan saja, ya. Artinya misalnya kalau dia makan, dia sholat, ini tidak mengapa. Misalnya dia menemukan aib, kemudian dia baru makan, ya makan dulu selesaikan, gitu. Artinya kemudian dengan menunda mengembalikan barang yang terkena aib, ditunda karena makan, ini nggak apa-apa. Ditunda karena sholat, kemudian atau buang hajat, atau misalnya taunya malam-malam, jadi nggak langsung kemudian ke tempat penjual malam-malam juga, tapi bisa ditunda sampai besok pagi. Karena secara adat kebiasaan itu bukan penundaan, ya. Masih masuk dalam toleransi masuk alal faur. Tapi kalau sebagaimana yang tadi kita sampaikan, misalnya sudah tahu kemudian besoknya ada kesempatan mengembalikan, enggak ada mengembalikan. Ya. Jadi malah sudah ketemu penjualnya, dia diam saja. Kemudian beberapa waktu kemudian dia ingin mengembalikan, enggak boleh. Kita lanjutkan bab riba. Riba, riba lughatan az-ziyadah. Riba secara bahasa adalah tambahan. di sini contohnya di Al-Quran, ihtazat warobat, izadat wanamat. Wasyar'an, secara syariat, ini definisinya ini, apa nanti mencakup beberapa apa poin-poin penting sehingga nanti bisa kita gunakan untuk menghukumi satu akad ini masuk riba atau enggak, ya berdasarkan definisi. Jadi kalau definisi ini memang harus dihafal sampai pada lafadz-lafadznya ya. Tapi kalau untuk selain definisi masih bisa dengan apa? Dengan pemahaman ya secara makna saja gitu. Ya. Kalau definisi ini lebih baiknya adalah sampai ke lafadz-lafadznya karena itu apa? Detailnya. Nanti bisa menimbulkan perbedaan kalau beda lafadz. Itu aqdun ala iwatin makhsusin wairi ma'lumi tamasuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadhima. Ya, lumayan panjang. Yaitu di sini sebutkan riba itu adalah aqdun akad secara syariah. Dan nanti definisi mencakup tiga macam riba, yaitu riba fadl yang itu ada tambahan, kemudian ada riba liat, kemudian ada riba nasak. Riba nasak. Ya, dalam mazhab riba ada tiga ya. Riba dalam jual beli ini, riba dalam jual beli ada tiga, yaitu riba al-fadl, kemudian riba al-yad, riba an-nasa. Riba fadl itu apa? Di catatan kaki, ya, itu riba jual beli benda ribawi yang sejenis dengan ada apa? Tambahan dari salah satu jenis barang tersebut, ada lebihnya. Nanti kita sebutkan contohnya ya. Atau contohnya misalnya apa? Emas ditukar dengan emas, beda ukuran. Tamer ditukar dengan tamer, beda ukuran. Kemudian ada namanya riba liat, riba tangan. Yaitu riba yang di situ terjadi penundaan serah terima, yaitu takhir al-qabd. Kedua-duanya atau salah satunya. Misalnya emas ditukar dengan perak, ya, kemudian tidak langsung diserahkan di majelis akad. Maka ini terjatuh, terkena dalam riba yad, namanya riba yad. Tamar ditukar dengan gandum. Kemudian tidak langsung diserah terimakan di majelis akad, itu namanya riba al-yad. Kemudian ada namanya riba nasak, yaitu riba dalam akadnya menyebutkan ajal, penundaan. Riba nasak ini hanya berkaitan dengan yaitu lafad dalam akad. Ya, lafad dalam akad. Misalnya ketika akad itu mengatakan, dia mengatakan ini apa misalnya tadi tamar, ini tamar ya. Di sini ada tamar 3 sok tukar dengan bur. Misalnya 5 sok misalnya. Karena beda apa jenisnya itu? Ya. Beda jenis berarti boleh apa? Beda ukurannya. Tapi tertunda dia mengatakan ini tamarnya. Yang satu mengatakan ini tamarnya, kemudian yang satunya untuk burnya nanti. Saya akan serahkan misalnya 1 jam lagi. Kemudian dia berpisah dari majelis. dengan kondisi apa namanya, salah satunya misalnya tamarnya tadi belum diserahkan ke Afan. Enggak, maksudnya riba nasa ini masalah tadi lafadznya ya, difokus di lafadz, fokus di lafadz. Jadi dia mengatakan misalnya ini burnya, gandumnya nanti saya serahkan nanti sore. Hanya kemudian akad selesai. Kemudian akad apa? Selesai, langsung terjatuh ke dalam riba nasa. Gitu. Dan meskipun nanti ternyata sebelum mereka berpisah dari majelis, ternyata burnya tadi yang dijanjikan, gandum tadi yang dijanjikan untuk ditunda pelaksanaannya, ternyata enggak jadi diserahkan setelah satu jam kemudian, tapi diserahkan di majelis akad. Ya. Jadi misalnya tadi mengatakan nanti gandumnya saya serahkan nanti sore. Nah, kemudian dia mereka berdua ini kan sudah selesai akadnya, masih dalam majelis. Ya. Kemudian datang orang lain, misalnya anaknya membawa bur tadi gandumnya, serahkan pada bapaknya yang berakad. Kemudian ketika mereka masih dalam majelis, ya, gandumnya diserahkan. Ya, berarti ada penundaan enggak ini qobdnya? Ada penundaan enggak qobdnya? Ada penundaan qobd setelah tafaruk enggak? Enggak ada, Ustaz. Penundaan enggak? Enggak ada. Tidak ada ya, tidak ada penundaan karena dia belum berpisah, diserahkan, sudah diserahkan. Tapi ini jatuh riba enggak? Jatuh riba nasa. Loh kok jatuh? Karena tadi dalam akad sudah menyebutkan penundaan meskipun barang sudah diserahkan di dalam majelis akad ya. Ini dalam mazhab seperti itu karena lafat itu teranggap ya, jadi ibroh. Dalam mazhab itu nih, bab muamalah itu apa? Alfat itu muktabaroh ya. Seperti itu. Sehingga nanti cabang-cabangnya seperti ini. Turunan dari prinsip tadi. Biasanya alfat tadi muktabaroh. Al ibrohnya bil alfat ya, bukan bil maani. Ya, makanya ini lafadznya bagaimana? Lafadznya ditunda kok, ya berarti kena nanti namanya riba nasa. Meskipun dalam mazhab lain itu tidak mengapa. Yang penting barang sudah qobd, yaitu fil majlis. Tapi dalam mazhab tidak demikian. Jadi gambarannya seperti itu. Sebagian fuqaha mengatakan ada riba yang jenis keempat, riba al-qard, yaitu riba utang piutang, yaitu kullu qardin jaro naf'an lil muqrid. Wa yiri nahwi rohen, selain rohen. Ini yang keempat, riba itu riba utang piutang. Ya, mengutangi, kemudian orang yang menghutangi dapat keuntungan, misalnya dikembalikan lebih atau keuntungan yang lain ya, berupa barang, berupa jasa. Kata Ajar Kasih ini bisa masukkan riba fadl saja gitu, tapi yang masyhur ya, riba qard ada. Artinya ya semua mengakui ya gitu. Cuman penamaannya sih, apakah dinamakan riba qard atau masuk ke riba fadl? Karena di situ ada ziyadah juga ya. Ya, aqdun ala iwadin makhsusin. Akad pada yaitu iwad makhsus. Yaitu barang tertentu ya, barang tertentu apa saja, yaitu nakat dan mat'um. Jadi akad pada barang-barang tertentu, yaitu apa barang tertentu tadi? Yaitu mata uang atau yaitu makanan, benda yang dimakan. Ya, ilatnya dalam mazhab dua. Yaitu emas perak, yaitu emas perak sebagai alat tukar atau mata uang. Kemudian makanan. Dan uang ini dimasukkan ke dalam emas perak tadi ya. Uang alat bayaran yang kita kenal saat ini. Adapun makanan ini mencakup makanan pokok, mencakup makanan tidak pokok ya. Ya pokoknya makanan, buah-buahan, bahkan termasuk obat-obatan. Itu termasuk masuk benda ribawi dalam yaitu mazhab. Jadi bukan hanya makanan pokok, tapi semua makanan. Buah, obat, ya. Sehingga selain kedua itu tidak termasuk benda ribawi, tidak ada ribanya. Ya, selain emas, perak, jadi misalnya ada besi, kemudian ada tembaga, ini bukan emas perak, atau kapas, atau yang lainnya, yang bukan makanan. Kemudian, ala iwadin makhsusin wairi ma'lumi tamasuli, yang tidak diketahui, yaitu kesamaan ukurannya. Tidak diketahui kesamaan ukurannya. Tidak sesuai kesamaan ukurannya yaitu apa? Ya dia diketahui bedanya. Tidak diketahui sama, itu bisa maknanya apa? Diketahui bedanya. Ya, diketahui apa? Bedanya. Misalnya ini satu sok kurma, yang satunya satu setengah sok. Diketahui bedanya. Ya, ini namanya ma'lum wairi ma'lum atamasul. Jadi tidak diketahui samanya itu berarti bisa berupa diketahui beda. Atau majhul tafadul wa tamasul, tidak diketahui ini sama atau enggak. Ya enggak jelas. Dan ini nanti riba fadil maksudnya. Fi mi'yari syar'i, dalam timbangan syariat. Ya, dalam timbangan apa? Syariat. Yaitu timbangan syariat apa? Kalau barangnya itu ditakar, kail, maka untuk mengetahui tamasulnya harus ditakar. Kalau barangnya ditimbang, maka untuk mengetahui tamasulnya ya harus ditimbang. Kalau dihitung-dihitung, kemudian diukur panjang dengan panjang. Kalau hitungan itu masih bisa. Kalau untuk panjang, karena nggak tahu ini contohnya apa. Kalau misalnya ada ya. Kalau yang ditakar dan ditimbang itu banyak. Misalnya, dan ini mi'yarus syar'i ini adalah nanti mengikuti apa yang berlaku pada zaman, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diapa? Ditimbang apa ditakar? Ditakar, maka untuk mengetahui samanya ukuran harus ditakar pula. Kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditimbang, maka harus ditimbang. Kalau dibalik enggak boleh. Misal, kurma di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditakar. Pakainya kan sok, bukan ditimbang. Maka kalau jual beli kurma, tuker kurma dengan kurma, maka harus ditakar. Enggak boleh misalnya saya punya kurma satu sok, satu sok ya. Ditimbang misalnya 1 kilo. Saya punya kurma 1 kilo, kemudian saya tuker dengan kurma teman saya 1 kilo juga. Boleh enggak ini? Ini enggak boleh. Karena apa? Kurma itu ditakar. Ya. Meskipun nanti sama ketika ditimbang, kalau ditakar sama enggak? Ya belum tahu. Hasilnya apakah 1 kilo dengan 1 kilo tadi hasilnya sama-sama misalnya 1 sok? Belum tentu. Karena belum tentu ini berarti apa? Majhul tamasul. Atau wairi ma'lum at-tamasul. Maka jatuh ke dalam riba. Ya. Demikian sebaliknya. Kalau ini barangnya adalah barang yang ditimbang, nah berat, ya berat itu misalnya gram, kilogram. Ya. Kalau ditakar itu sok, liter. Ya. Kalau ditimbang, ya ditimbang. Emas, perak, ditimbang. Ya. Kemudian kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditemukan barang tersebut, pada asalnya adalah ditakar terlebih dahulu, pakai kail dulu. Kalau memungkinkan di kail, kalau nggak memungkinkan baru ditimbang. Tidak memungkinkan ditakar itu bagaimana? Barangnya besar besar, jadi nanti ada sela, ada namanya apa? Sela atau apa? Jarak antara satu barang dengan benda yang lain. Misalnya kalau tamar itu kan ditakar masih bisa, dia berimpitan satu sama lain. Tapi kalau misalnya bentuk barangnya agak besar, kemudian nanti ketika ditakar itu masih menyisakan lubang-lubang gitu kan. Jarak antara satu benda dengan benda lain, berarti tidak memungkinkan ditakar. Maka ditimbang. Ya. Kalau beras dia apa? Ya, ditakar ya. Gandum ditakar. Ya kan? Itu maksud dari mi'yar syar'i. Halatal akdi, kapan itu terjadi? Ketika dalam akad. Jadi, tadi maklum tamasul tadi. Wiru ma'lum tamasul itu terjadi ketika akad. Maka kalau tadi terjadi tamasul setelah akad, maka tetap terjatuh riba kalau ketika akad itu wiru ma'lum tamasul. Ya. Ketika akad ini enggak diketahui, ini sudah sama belum ukurnya, tidak tahu. Misalnya ini satu onggrok gitu kan. Ini satu tumpuk nih. Gandum. Tukar dengan punyamu satu tumpuk. Ya. Berapa anu nih ukurannya? Enggak tahu. Sudah selesai akad, habis akad ditakar. Loh, ketemunya sama. Sama-sama satu sok. Kena riba enggak? Kena riba. Karena ketika akad terjadi apa? Wairu ma'lum tamasul. Meskipun hakikatnya disebut tamasul, tapi tidak diketahui ketika akad. Makanya disebutkan qaid di sini halatal akdi. Ya, ketika akad itu harus terjadi tamasul. Ya, enggak boleh majhul. Maka ketika akad terjadi majhul tamasul, maka jatuh ke dalam riba. Au ma'a ta'khir ta'khirin fil badalaini. Atau ada penundaan penyerahan untuk kedua barang ribawi tersebut atau salah satunya, yaitu misalnya tadi riba yad atau riba nasa. Hukum riba wa ma la yakunu illa fihi. Hukum riba, hukumnya at-tahrim, hukumnya haram. Di Munit Jaris disebutkan, wafi'luhu yadulu ala su'il khotimah. Perbuatan riba menunjukkan itu nanti apa, su'il khotimah. Jika ribanya adalah riba fadl, itu minal kabair. Tapi kalau selain itu, masuk sogoir. Allah alam bisawab. Hukmu riba at-tahrim wala yakunu illa fi bai'in naqdaini ba'dihima bi ba'din. Tidak ada ribawi kecuali dalam, yaitu bai'in naqdaini ba'dihima naqdain ya, ba'dihima bi ba'din. Tidak ada benda ribawi kecuali yaitu apa? Mata uang satu sama lain. Jadi misalnya emas dengan perak, ya kalau mata uang sekarang ya dolar dengan rupiah dan seterusnya. Jadi Mas ini menjelaskan hukum riba dan benda-benda ribawi apa saja. Kemudian yang pertama tadi naqdain wa mat'umatil adami kadzalika idza naqasat syurutu sihatihi. Dan terjadi yaitu dan benda ribawi itu pada mat'umatil adami, makanan manusia. Demikian pula jika tidak terpenuhi syarat-syarat sahnya. Tidak terpenuhi syarat-syarat sahnya berarti nanti masuknya riba. Kata Musanif di catatan kaki, biasanya mafhumnya kalau terpenuhi syarat-syarat maka bukan riba. Misalnya jual beli emas dengan emas, ya, yang satu 5 gram ditukar jual dengan 5 gram. Kemudian diserahkan di majelis akad. Tidak dinamakan riba. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi jual beli barang riba itu boleh enggak? Ya boleh kalau terpenuhi syarat. Ya. Sehingga kalau enggak terpenuhi syarat ya baru. Baru dia apa? Terkena riba. Jadi tadi benda-benda ribawinya itu kemudian kalau tidak terpenuhi syarat maka dinamakan riba haram. Naqdain tadi apa? Ya, emas dan perak, baik itu dibentuk menjadi dirham dan dinar ataupun tidak. Misalnya apa? Perhiasan, emas batangan, biji-biji emas, kemudian wadah terbuat dari emas. Itu masuk di situ. Syurutu sihati bain naqdi bin naqdi wal mat'umi bil mat'umi. Syarat sahnya jual beli naqd dengan naqd, kemudian mat'um dengan mat'um. Surutu sihati ba'idhabi bidhabi wal fiddoti bil fiddoti wal mat'umi bijinsihi ziyadatan ala syurutil bai'i al marati salah satun. Khobar ini salah satun ya. Surutu sihati nutoh-nutoh salah satun. Jadi syarat sahnya jual beli ya Pak. Benda yang benda ribawi yang sejenis. Ya, emas dengan emas, perak dengan perak, yang makanan dengan jenisnya, tamer dengan tamer, bur dengan bur, beras dengan beras, ya. Maka syaratnya apa? Sama seperti syarat jual beli, ditambah 3, ya kan? Tambah 3 syaratnya. Jadi syarat jual beli berlaku. Kemudian tambah 3. Yang pertama al-hululu. Hulul ini maksudnya adalah lawan dari ajal. Ya. Jadi hulul itu maksudnya ketika akad tidak menyebutkan nanti barangnya akan diserahkan beberapa saat kemudian setelah selesai akad. Setelah apa? Afan, setelah berpisah dari majelis akad. Namanya hulul. Lawan dari ajal tadi. Nah, kalau disebutkan disyaratkan ajal penundaan, maka menjadi riba apa tadi? Nasak, meskipun diserahkan di majelis akad. Ya, apa? Kenyataannya diserahkan di majelis akad. Ini namanya hulul. Kedua, takobut, serah terima barang. Nah, kalau ini serah terima barangnya. Maka ketika berpisah dari majelis akad, kok ada yang tertunda, maka ini menjadi riba. Riba apa? Riba yad, karena yad tangan untuk menyerahkan. Meskipun dalam akad tidak menyebutkan penundaan, ya, tidak mengatakan nanti diserahkan setelah berpisah, ya, serahkan misalnya 1 jam lagi dan penyebutan penundaan yang lainnya. Meski dalam akad tidak menyebutkan penundaan, tapi kenyataannya tidak diserahkan di majelis akad, maka riba terkena riba yad. Sebaliknya tadi, meskipun yaitu diserahkan di majelis akad, tapi kalau menyebutkan penundaan, ajal namanya, maka itu namanya riba nasa. Ini syaratnya dahulul. Wa taqabudu fi majlisil akdi. Taqabud, dia diserah terimakan di majelis akad. Yaitu qabla tafaruk, ya, sebelum berpisah. Wa tamatsulu, dan disyaratkan sama ukuran. Ulul, taqabud, tamatsul. Ini untuk barang ribawi yang sejenis, ya, sejenis. Kalau beda jenis bagaimana? Wa syurutu sihati bai'i dzahabi bil fiddati wa aksihi wal mat'umi bi ghairi jinsihi. Minal mat'umat isnani al hululu wa taqabudu fi majlisil aqdi. Yaitu syarat untuk benda ribawi yang beda jenis. Misalnya jual beli emas ditukar dengan perak, ya. Nanti emas dibeli dengan perak. Adobaknya itu kan untuk yang digunakan untuk bayar. Emas dibeli dengan perak. Yaitu baik zahab bil fidoh wa aksi, atau sebaliknya. Baik al fidoh bil zahab. Beli perak dibeli dengan emas. Kemudian contoh lain yaitu untuk makanan yang beda jenis. Misalnya tadi bur dengan tamar. Bur dengan ruz, dengan beras dan seterusnya. Jenisnya beda. Syaratnya ada dua, yaitu al-hulul, al-hulul apa hulul? Tidak menyebutkan ajal, tidak menyebutkan penundaan, ya, di dalam majelis akad. Syaratnya itu. Kemudian ataqobut, harus diserah terimakan di majelis akad. Tidak disyaratkan tamatsul, ya. Jadi kalau emas sampai rak dipertukarkan, tidak disyaratkan harus sama besarnya, ya. Masnya misalnya 2 gram, peraknya ya bisa lebih, ya. Enggak masalah, enggak mesti tamatsul. Bur misalnya 5 sok, nanti berasnya misalnya 10 sok. Ini enggak apa-apa karena beda jenis. Tapi harus taqabud fi majlisil aqdi. Harus apa? Diserah terimakan di majelis akad dan tidak menyebutkan penundaan. Adapun kalau apa beda apa namanya istilahnya beda ilat atau kelompoknya beda, itu enggak mengapa, enggak dipersyaratkan. Misalnya apa? Misalnya emas ditukar dengan beras. Ini beda, sudah beda kelompok karena emas ini kelompoknya mata uang tadi, beras kelompok makanan. Maka ini tidak ada syarat sahnya, ya, biasa. Suratu ar-riba, bentuk riba, gambaran. Surat riba bentuknya an yakula zaitun li amrin. Zaid berkata pada Amr, bi'atuka hadzal khatam az-zahab bi dhifihi waznan minaz zahab. Fayaqul Amr qabiltu. Zaid mengatakan kepada Amr, saya jual cincin emas ini dengan dua kali lipatnya beratnya emas. Dengan emas yang beratnya dua kali lipatnya. Amr mengatakan qabiltu. Ini apa? Terjadi di Bapak ini? Riba fadl. Riba apa? Fadl. Ya. Riba fadl. Karena terjadi perbedaan apa? Ukuran. Padahal ini sejenis. Au yakula lahu atau mengatakan padanya bi'atuka hadzal wasqa al-khintah bi wasqaini minal zurah mu'ajjalaini ila syahrin. Fayaqula Amr qabiltu. Kemudian contoh lain, si Zaid mengatakan saya jual gandum satu wasak dengan dua wasak jagung. Tertunda nanti penyerahannya satu bulan lagi. Ya. Ini masalahnya dia apa? Dia apa? Tidak terpenuhi syarat apa ini? Ulul, ya, terjatuh kepada riba nasa. Au yaqula lahu bi'tuka hadzal wasqa al-hintata bi hadzal waski al-hintah wa yaqulu Amr qabiltu wa yatafaraqa qabla taqabud. Atau Azid mengatakan saya jual ini hintah satu wasak diganti dengan apa? Sama ya, hintoh juga satu wasap, ukurannya sama, sama-sama hintohnya, berarti tidak ada ziyadah. Kemudian Amr mengatakan kobil itu, masalahnya berpisah sebelum takobut, maka terjatuh dari apa namanya? Riba al-yad, karena tidak ada takobut. Ini bentuk-bentuk tadi, contoh tadi yang pertama, contoh riba fadl. Kedua, contoh riba nasa. Ketiga, contoh riba aliyat. Kita lanjutkan. Salam ya. Jual beli salam. Assalamu salam. Salam ini termasuk jenis jual beli, tapi punya lafaz khusus. Disebut juga salaf. Assalamu lughatan al-isti'jalu wa taqdimu. Yaitu meminta untuk mempercepat atau mendahulukan. Mempercepat atau mendahulukan. Bisa juga ta'khir. Takhir dari karena istijal sama takdimnya adalah rasul malnya, alat bayarnya itu harus kontan di depan. Kemudian kalau muslim fih, barang yang dipesan adalah dia ditunda, bisa ditunda. Wasar'an bay'u syai'in mausufin bi dhimmati billah di salami awis salaf. Yaitu menjual sesuatu dalam tanggungan. Menjual sesuatu yang dideskripsikan di dalam tanggungan. Dengan lafaz salam atau salaf. Kata beliau ini adalah salah satu dari akad, tiga akad yang ada lafaz khususnya. Yaitu ada nikah, kemudian akad kitabah. Yang satu akad salam. Jadi harus pakai lafad-lafad kata-kata khusus. Ini disebutkan mausuf fi zimah. Jadi dideskripsikan. Sehingga nanti agar tidak terjadi jahalah. Kemudian tadi sebutkan di definisi dengan lafaz salam, tidak dengan lafaz baik. Tidak dengan lafaz baik. Arkanus salam, rukun-rukun salam. Arkanus salami khomsatun, rukun-rukun salam ada lima. Muslim, muslam fih, muslam ilaih, muslam fih, rasulmal, rasumal, kemudian sigoh. Yang pertama muslim, muslim adalah orang yang memesan, memesan barang. Akad salam ini kan pesan barang. Misalnya dia akad, saya akad salam pada Zaid, pesan misalnya kurma, ya. Kurma misalnya 50 kg untuk nanti diserahkan 3 bulan lagi. Ya. Itu namanya akad salam. Kemudian saya memberikan uangnya, saya berikan secara cash pada Zaid, dan nanti pada jatuh pada waktu yang dijanjikan, 3 bulan kemudian pada hari yang dijanjikan, waktu yang dijanjikan, nanti Zaid menyerahkan sejumlah kurma yang tadi disepakati dipesan. Ukurannya tadi. Nah, namanya muslim. Orang memesan barang namanya muslim. Kalau dalam jual beli namanya mustari, pembeli. Muslim itu yang membeli. Aslama yuslimu, memesan. Kemudian ada muslamun ilaih. Ya, jadi orang yang dipesan. Yang dipesan di barang. Tadi Zaid contohnya. Kalau dalam jual beli namanya bai, penjual. Kalau dalam akad salam namanya muslam ilaih. Ya. Syarat orang yang berakad sama seperti dalam jual beli, yaitu mutlak tasarruf, ya. Balik berakal, ya. Kemudian tidak dimahjur, ya. Kemudian tidak dipaksa, kemudian muslimnya ini orang mesan harus orang Islam kalau pesennya misalnya mushaf. Kemudian rukun kedua muslam ilaih tadi ya, muslam ilaih itu yang dipesan, muslam fi ya. Ini dihitung berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang muslam fihi, ini barangnya. Barang yang dipesan. Tadi saya misalnya pesan kurma, maka muslam fih itu adalah kurmanya. Kalau dalam jual beli namanya mabi atau istilahnya musman. Kemudian rukun berikutnya adalah rasul mal. Rasul mal ini dalam jual beli namanya saman atau alat bayar. Ya. Jadi mirip jual beli sama ya. Kalau muslim itu mustari, muslam ilaih baik. Ini namanya al-aqidan ya kan? Kemudian muslam fi ini barang yang dipesan, dalam jual beli namanya musman atau mabi. Kemudian rasul mal ini alat bayar, dalam jual beli namanya saman. Ini namanya dua ini namanya ma'qud alaih. Ya. Dia enggak menyebutkan syarat dari anunya muslam fi-nya. Ya, di antara syaratnya yaitu di Munis Dalil sebutkan untuk syarat ma'qut alaih yaitu yang pertama suci, ya, barangnya suci atau bisa disucikan dengan digusel, dibasuh. Dua, harus bermanfaat seperti jual beli, ya. Kemudian ketiga, bisa diserah terimakan baik secara hissi atau syar'i tanpa ada masyakoh syadidah, tanpa ada sesuatu yang beratkan. Kemudian yang berakad harus punya wewenang, ya, untuk mentransaksikan barang tersebut. Kemudian untuk alat bayarnya harus diketahui jumlahnya. Adapun untuk muslam fi secara khusus yaitu barang yang dipesan. Barang yang dipesan. Jadi kalau tadi adalah yang kita sebutkan barusan syarat ma'qut alaih. Ma'qut alaih itu kan bisa alat bayar, namanya rasul mal di dalam akad salam. Tapi juga mencakup yaitu muslam fi. Kalau ma'qut alaih kan dua. Nah itu tadi sudah kita sebutkan. Kemudian kalau untuk muslam fi sendiri ada syarat-syaratnya juga, ya, yaitu diantaranya ghairu mu'ayyan, belum tertentu, barangnya belum tertentu. Kalau dia berakad salam pesan barang, tapi barang sudah tertentu mu'ayyan, maka tidak bisa, tidak sah akad salam. Misalnya saya pesan pada Zaid kurma, kurma sudah ditentukan. Saya pesan kurma, ini apa, kurma yang mana? Yang itu, yang di rumahmu itu loh. Kurma yang di rumahmu itu yang kemarin saya lihat, yang di kardusi ada 5 tumpuk itu. Nah, itu namanya mu'ayyan. Ya apa, mu'ayyan. Ini enggak boleh. Karena apa, syaratnya harus tidak mu'ayyan. Yang kedua, barang yang dipesan harus punya kriteria, ya, harus punya kriteria yang jelas dan bisa diketahui, ya, sehingga menghilangkan jahalah ketidakjelasan dengan nantinya kriteria tersebut. Jadi barangnya harus bisa dideskripsikan sehingga menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya gitu. Misalnya kalau beli pesan kurma, ya kurma apa? Kurma sukari atau kurma ajwah dan seterusnya. Beras yang apa? Variannya apa? Rojo lele atau apa? Nah, dan seterusnya. Pesan handphone yang apa? Merek ini memorinya demikian, layarnya demikian, demikian juga. Itu. Dan seterusnya. Kalau enggak jelas berarti tidak boleh. Pesan kurma, kurmanya jenisnya apa? Pokoknya kurma, kurma aja. Nah, ini enggak tahu, nanti jahalah. Ya, padahal beda-beda harganya kan? Ya, sama kayak handphone juga. Atau yang lainnya. Kemudian tidak boleh bercampur dengan benda yang lain. Misal, pesan gandum campur dengan jebawut, ya, dengan syair. Nah, ini apa? Tidak bisa, karena nanti apa? Kalau campurannya banyak, kemudian tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, nanti tidak bisa dipisahkan. Apa satu sama lain. Intinya tidak bisa ditentukan ukurannya berapa. Kalau masih, kalau sudah bisa ditentukan, maka tidak apa-apa ya. Karena nanti kalau nggak bisa ditentukan itu jahalah. Pesan minyak wangi yang campurannya demikian-demikian, kalau nggak jelas nggak bisa. Ini harus ada ukurannya jelas. Kemudian tidak bisa barang yang dipesan itu yang diproses dengan api, ya. Misalnya dimasak, digoreng, ini nggak bisa. Alasannya nggak jelas. Ini api itu beda-beda. Besar kecilnya seberapa, efeknya nanti berapa, sebagaimana efeknya seperti apa terhadap makanan tersebut. Itu ya, tidak boleh yang diproses dengan api. Kemudian, tidak boleh barang yang dipesan ini harus berasal dari satu tempat tertentu. Ya. Sehingga nanti terjadi kemungkinan, yaitu tidak bisa didapatkan barang tersebut. Ya, misalnya, saya pesan kurma pada Zaid. Saya pesan kurma, akad salam, kurmanya dari kebunnya Pak Fulan. Ya. Kalau kebun lain gimana? Enggak mau, pokoknya kebunnya Pak Fulan. Ini namanya pesan barang dari tempat yang sudah muayan. Enggak boleh. Jadi kalau pesan itu enggak dibatasi tempat-tempat yang sempit, ya. Tempat yang sempit. Ya misalnya tadi di kebunnya Pak Fulan yang cuma sedikit, atau di kurma, atau kurma yang berasal dari kampung A, kampung A, kampung B nggak mau. Nah itu juga nggak bisa kalau kecil ya. Intinya apa, nanti jangan sampai terjadi apa ketiadaan barang ketika ingin diserahkan karena cakupannya sempit. Nah, sehingga kalau luas tidak mengapa ya. Luas berarti masih bisa. Karena biasa para buka mencontohkan yang sempit. Ya. Daerah yang kecil. Kemudian barang yang dipesan juga tidak boleh dari sesuatu yang sudah tertentu. Ya. Bagian dari sesuatu yang sudah tertentu. Barang yang dipesan tidak boleh dari bagian dari suatu bagian dari barang lain yang sudah tertentu. Ya, contohnya, misalnya, misalnya saya pesan kurma, ya, misalnya gampangnya kurma. Dari, saya pesan satu sok saja, dari kurma yang ada satu tumpuk itu di sana. Nah itu kan satu tumpuk itu sudah tertentu. Tapi kan saya nggak pesan semuanya. Pesan sebagiannya. Nah ini nggak bisa. Kemudian juga disyaratkan ukurannya sudah jelas. Ukurannya berapa sok. Kemudian timbangannya kalau ditimbang berapa beratnya. Jumlahnya berapa kalau dihitung. Ya. Ini banyak sekali karena apa? Karena di akad salam itu kan ada unsur ghoror, gitu kan? Ya, sehingga unsur ghorornya gimana? Ya barangnya nggak ada kok dijual, gitu kan? Makdum, aslinya kan makdum, bai'ul makdum itu bisa kategori situ, tapi ini termasuk bisa kita katakan rukhsah gitu ya. Sehingga karena ada suatu unsur ghoror tadi, maka diberi syarat-syarat yang ketat. Ya. Oh, syaratnya macam-macam banyak agar apa? Memperkecil ya apa? Nizak. Nanti perselisihan ketika serah terima barang. Ya. Sehingga nanti barang harus benar-benar jelas. Kemudian saat kalau tadi kita lihat syarat-syaratnya, berarti barang harus benar-benar jelas, kriterianya seperti apa? Jelas sekali, kemudian juga bisa diserahkan, ya. saat waktu yang dijanjikan. Kalau kriteria yang nggak jelas, bisa terjadi apa? Percekcokan. Ya, serahkan barangnya ini, tak serahkan ini kurmanya. Loh, saya itu minta kurma yang seperti ini, yang seperti ini. Ini kok begini? Nah, karena nggak disebutkan di awal. Nah, sehingga diberilah syarat-syarat seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang syarat sahnya, syarat sah salam. Ini akadnya kalau nih, kalau yang tadi kita bahas adalah ma'qud alaih dan lebih khususnya lagi adalah muslam fi, barang yang dipesan. Kalau sekarang ini akadnya. Surutu sihati salami ziyadatan ala surutil bai' sittatun. Syarat akad salam ditambah akad syarat-syarat yang ada di akad jual beli ada 6. Yang pertama hululu ra'sil mal wa taslimuhu fi al majlis. Jadi alat bayar harus cash di depan. Enggak boleh misalnya saya pesan barang, saya pesan kurma. Nanti serahkan 3 bulan lagi. Uangnya mana? Ya uangnya besok juga. Enggak usah sekarang, besok. Nah, akad sudah selesai. Nah, ini enggak sah. Jadi harus diserahkan saat itu juga. Cash semuanya, ya. Kalau disyaratkan nanti disebutkan tertunda, maka tidak sah. Misalnya tadi saya pesan kurma, nanti uangnya 1 jam lagi. Ya, tak ngambil dulu. Nah, ini enggak sah. Bahkan Musanif mengatakan di catatan kaki, kalau seandainya disyaratkan di situ ada ajal tertunda, nah, kemudian juga habis tertunda ternyata secara real qabd itu juga enggak boleh, enggak sah. Jadi enggak boleh ada persyaratan ajal, lebih-lebih lagi juga tidak boleh tertundanya tidak adanya qabd ra'sul malnya. Jadi harus bayar semuanya. Enggak boleh tertunda meskipun apa sebentar. Kemudian yang berikutnya wa taslimuhu fi majlis. Maka kalau sudah bubar majelisnya belum diserahkan ra'sul mal yaitu alat bayarnya tadi maka tidak sah. Majelis itu sebelum tafaruknya. Kemudian yang berikutnya kita percepatnya. Bayanu makani taslim. Harus dijelaskan di tempat mana penyerahan barang yang dipesan. In jika aslama bimahalin wairi solihin lahu. Jika dia itu memesan barang akadnya di tempat yang tidak layak untuk menyerahkan barang tersebut. Misalnya dia akad salam untuk pesan barang di mana? Di hutan misalnya. Waktu dia apa? Camping gitu kan di hutan. Kemudian melakukan akad salam, di mana di hutan? Besok bisa diserahkan di situ enggak? Enggak bisa, tidak memungkinkan dia jauh kan dari tempat tinggalnya. Jadi kalau tempatnya itu tidak layak ya atau dia di kapal ya. Pesannya pas di kapal. Dan besok nyerahkan apa? Kan ya repot kamu ke kapal lagi. Jadi pada asalnya ini kan penyerahan barang itu di tempat akad. Nah, tapi kalau tempat akadnya tidak layak untuk untuk menyerahkan barang maka harus sebutkan nanti serahkan di mana. Gitu. Ya pesan pas di kapal di lautan. Kemudian harus sebutkan pesan ini nanti serahkan di mana? Oh di rumah saya atau di tempat mana? Ya. Akad salamnya pas apa? Naik gunung kan. Ya kan enggak bisa. Maksudnya nanti menyerahkan di naik gunung lagi. Nah, ini namanya tidak solih. Aukana al-muslam fihi mu'ajalan waliham lihi ila makanil akdi mu'natun. Atau muslam fihnya ini adalah mu'ajal, tertunda. Dan untuk membawanya ke tempat akad butuh biaya. Ya. Maka harus disebutkan bayan makan taslim. Ya. Maksud mu'ajal gimana? Muslam fih itu dalam mazhab itu ya, salam itu bisa mu'ajal, bisa halan. Nah, bisa tidak tertunda ya. Dalam mazhab ini pesan barang ini ya, akad salam bisa barangnya tertunda yang dipesan kurma tadi bisa halan ya, dia tidak tertunda. Nah, kalau pas dia tertunda maka dan ketika untuk membawa barang yang dipesan ke tempat akad itu butuh biaya, maka harus dijelaskan. Ya. Butuh apa? Biaya. Sehingga mafhumnya apa? Kalau tempat akad bisa digunakan untuk menyerahkan barang dan tidak butuh biaya, maka tidak perlu, tidak wajib menyebutkan tempat penyerahan akadnya. Ya. Ini tadi kan kapan wajib menyebutkan tempat penyerahan? Satu, ketika tempat akad tidak layak untuk menyerahkan. Jadi kalau layak, ya di situ. Atau tempat akad ini sebenarnya layak untuk apa? Layak untuk menyerahkan tapi butuh biaya sehingga nanti wajib. Kemudian wal qudratu ala taslimi waqta wujubihi. Dia mampu untuk menyerahkan barang yang dipesan pada waktu yang dijanjikan, waktu wajib penyerahan. Sehingga kalau pesan barang, waktu dijanjikan umum, kemudian dia waktu yang ditetapkan ini, umumnya barang tersebut di waktu yang dijanjikan susah didapatkan, maka tidak sah. Kalau fuqaha biasa memberikan contoh misalnya pesan rutop nanti diserahkan di musim dingin, nah enggak sah karena enggak ada gitu maksudnya. Atau misalnya kita musimnya musim durian, pesan durian nanti kemudian diserahkan 3 bulan lagi, padahal 3 bulan lagi belum musim durian, maka tidak sah. Karena apa? Ini susah diserahkan. Wal ilmu lil aqidaini wa adlaini bil awsaf alati yakhtalifu biya al-ghurad ikhtilafan zahiran. Si aqid dan disebutkan 2 orang yang adil mengetahui awsaf, kriteria gambaran yang yahtalifu berbeda dengan adanya gambaran tersebut, al-ghorot tujuan atau fungsi dengan perbedaan yang jelas. Jadi dia mengetahui apa itu sifat-sifatnya. Misalnya jenisnya apa, nauknya, variannya seperti apa. Yang ini sifatnya harus diketahui, yang sifatnya seperti apa yang diketahui, yang nanti dengan beda sifat, nanti fungsinya itu berbeda. Nah. Jadi yahtalif bi al-ghorot, ikhtilafan dhohiron, yang bedanya itu nampak jelas. Kalau misalnya sifatnya ini, perbedaan sifat ini tidak nanti mempengaruhi fungsi, secara jelas maka tidak mengapa. Misalnya disebutkan di sini apa? Kalau budak ya misalnya itu nanti yang di namanya apa ya? Kelopak mata apa penutup mata itu ya Bang yang apa? Biasa dipakai celak itu hitam. Nah, matanya hitam. Ini kan enggak mengaruhi ya. Enggak mengaruhi maka tidak disyaratkan ya. Tidak sering harus tahu. Jadi sifat ini harus diketahui ketika nanti bisa mempengaruhi apa fungsi dari barang tersebut. Juga di Munisari sebutkan tidak wajib mengetahui sifat yang asalnya itu tidak ada. Misalnya ini budaknya sangat kuat. Sangat kuat melebihi kekuatan umumnya budak yang lain. Tidak wajib diketahui. Karena ini umumnya apa ini asalnya tidak ada gitu. Asalnya kekuatannya kan normal. Jadi yang harus diketahui itu sifat-sifat yang mempengaruhi fungsi tadi. Ya. Yang menjadi bedanya jelas. Ya tadi kan disebutkan misalnya jenisnya kemudian nau variannya ya. Kalau misalnya tadi kurma ini ajwa kemudian ada sukari ada yang lainnya. Ini sifat ini sukari sama ajwa ini mempengaruhi fungsinya enggak? Mempengaruhi. Kan beda rasanya. Ya, sih harus disebutkan. Sih harus disebutkan. Tapi misal ada sifat dari kurma yang itu tidak mempengaruhi ya, maka tidak wajib tahu. Maka yang wajib tahu yang sifatnya itu mempengaruhi dari barang tersebut. Mempengaruhi apa? Fungsi dengan nanti bedanya itu nampak jelas. Ya kan jelas kalau ini kurmanya sukari seperti ini, kualitasnya kalau ajwa seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian ini berarti sifat-sifat yang penting ya. Zikruha fil akdi bilugotin ya arifuha al-aqidani wa adlani. Sifat-sifat tadi harus disebutkan di majelis akad dengan bahasa yang dipahami. Bahasa tersebut dipahami oleh dua orang berakad dan saksi. Saksi di sini masih umumnya adalah ada saksi ya. Umumnya di daerah tersebut itu ada saksi. Tadi zikruha itu ada sifat-sifat tadi, jenisnya, kemudian apa, nau variannya, kemudian kriterianya itu. Suratu salam, gambaran salam. Suratu salam an yakula zaitun li amr. Zaid berkata pada amr, aslamtu ilaika hadhil mi'ah ad-dinar fi abdin zinjiyin. Saya akad salam padamu yaitu dengan 100 dinar ini untuk budak zinji. Ibni Khomsi Sinin ya umurnya 5 tahun tuluhu khomsatu asbar 5 asbar siber tusal limuhu kamu serahkan padaku urota syahri kaza fi baladi kaza. Ya nanti diserahkan di bulan ini kemudian apa di daerah ini tempatnya disebutkan kemudian qabil tu saya terima. Tanya sedikit ya. Arohnu secara bahasa lugatan asubutu. yaitu tetap istiqrar. Wa syar'an secara syariat ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bitainin yustaufa minha inda ta'azuri wafaihi. Secara bahasa adalah menjadikan satu harta sebagai jaminan kepercayaan karena sebab hutang, yang yustaufa hutang tersebut akan dilunasi minha dari harta yang dijadikan jaminan tersebut inda ketika ta'azuri wafaihi tidak memungkinkan, belum memungkinkan melunasi hutang. Ini namanya rohun atau gadai. Yang menjadikan satu barang harta, yang harta ini dijadikan ikatan kepercayaan karena telah berhutang. Dan harta ini nanti bisa di, misalnya dijual ketika hutang tidak bisa terlunasi. Sampai rukun hajinya. Arkanur rohni, rukun-rukun gade. Arkanur rohni arbaatun, yang pertama marhunun. Yaitu barang gadainya. Yang kemudian marhunun bih, yaitu sebab adanya gadai, yaitu hutang. Jadi kenapa menggadaikan suatu? Karena hutang. Marhunun bih, hutang. Wa'akidan, orang berakad, dua orang berakad yaitu namanya rohin. Rohin itu orang yang berhutang dan menyerahkan barang gadai. Murtahin, orang yang menghutangi dan menerima barang gadai. Kemudian wahuma arrohin wal murtahin wasigoh dan sigoh. Itu ijab kabul. Kita cukupkan dulu. Ketentuan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau yang dimaksud khiyar aib ya tidak boleh ketentuan ini, tapi kalau yang dimaksud adalah khiyar syarat, maka ya itu berdasarkan kesepakatan enggak masalah kalau khiyar syarat. Atau khiyar majlis, kalau dimaksud khiyar majlis, yang dimaksud adalah kalau dia sudah keluar dari tempat majlis apa jual beli, kemudian dia nggak boleh mengembalikan, ya berarti ya nggak masalah, ya karena sudah hilang khiyar majlisnya. Jadi yang dimaksud itu apa di situ, dan realitasnya itu seperti apa. Kalau realitanya kemudian sudah dibeli ada catatan nggak boleh dikembalikan, yaitu tidak boleh syarat ini kan, karena ihar aib itu ada. Emas yang ditentukan beda karat. Yang diukur adalah timbangannya ya, berapa timbangannya harus sama. Dalam akad salam apakah rasul mal, alat bayar harus tunai semua, ya harus tunai. Kalau DP namanya itu tidak cash. Tadi apa? Tidak diserahkan di majelis akad. Open PO. Ya asalkan nanti masuk persyaratan itu ya tidak masalah. Masuk persyaratan enggak. Ya. Jadi ada syarat-syaratnya itu. Kalau jual belinya salam tidak sah, solusinya bagaimana? Ya, bukan akad salam saja. Kalau di muamalah, pokoknya kalau nggak sah, jual beli, berarti tidak terjadi dampak dari akad tersebut. Berarti uang itu masih miliknya pembeli, barang miliknya penjual. Jadi harus dikembalikan. Karena tidak sah. Tidak sah itu tidak terjadi apa? Tidak terjadi intikal apa? Al-milk. Tidak terjadi apa? Perpindahan kepemilikan. Hulul ra'sul mal ini tadi ya tadi sudah ya. Maksudnya semuanya. Enggak bisa tertunda. minta cukupan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk masyarakat salam, Pak.